Mitra Bisnis, munculnya berbagai macam kasus suap dalam proses fit and proper test DPR dalam menyeleksi pejabat tinggi negara, seperti kasus cek perjalanan Miranda Gultom sampai percobaan suap dalam penyeleksian Hakim Agung, mendorong KPK mendesak agar DPR tidak lagi dilibatkan dalam menyeleksi pejabat tinggi negara. Seharusnya pemilihan pejabat tinggi negara hanya dilakukan oleh eksekutif, yaitu pemerintah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Pak Benjamin, apa komentar Anda? Saya setuju, karena dulu calon-calon rekrutmen Mahkamah Agung itu dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri. Jadi Mahkamah Agung itu waktu itu belum ada eksistensi dari KJ dan tidak ada dari DPR. Kalau saya setuju bahwasanya pemilihan pejabat-pejabat publik, DPR tidak dilibatkan. Karena nuansa politiknya terlalu kental dan kemungkinan ada penyimpangan-penyimpangan juga dalam politik. Juga pada saat belum dalam hal ini, dalam penunjukan dan pemilihan pengangkatan Mahkamah Agung dulu, tanpa eksistensi dari DPR dan tanpa eksistensi dari PKJ, di mana Hakim Agung itu dipilih oleh Mahkamah Agung sendiri, sudah bisa melahirkan Hakim Agung dari mulai Bismar Siregar, Adi Handoyo, Sikim, dan sebagainya. Sekarang kan Hakim-Hakimnya yang Agung itu tidak muncul lagi. Itu saja, saya jadi lebih baik. Memang dari sudut ketatanegaraan, hal itu harus dipangkas. Undang-undangnya sendiri harus memungkinkan tidak dilibatkannya DPR dan KY dalam soal ini, dalam soal pemilihan Hakim Agung loh ya. KY itu misalnya, karena ini amanat dari Undang-Undang Dasar. Kalau toh ini akan dipangkas, Undang-Undang Dasar, pasal-pasal dari Undang-Undang Dasarnya itu harus dihapus. Kewenangan DPR, kewenangan dari Pakada KY dan sebagainya. Amanah di KY karena itu lahir dari amanah daripada Undang-Undang Dasar. Saya kira harus dikembalikan kepada posisi yang murni. Jadi KY itu oke, tapi hanya melibatkan dengan hakim itu 3M. Men, money, and material. Tidak termasuk dalam pemilihan Hakim Agung. Dia hanya mengurus 3M saja. Men, money, and material. Terus kalau DPR sama sekali tidak dilibatkan lagi dalam pemilihan Hakim Agung. Karena fit and proper-nya juga saya salami juga pertanyaannya banyak yang menyimpang. Masa iya pernah di DPR ditanyakan kepada seorang wanita yang tata rambutnya rapi, tersusun. Masa ditanyakan misalnya berapa kali seminggu pergi ke salon. Itu kan tidak relevan bekerja Hakim Agung. Masa calon Hakim Agung ditanya berapa kali dia pergi ke salon, itu kan bukan pertanyaan hukum. Ya itu aja contoh-contoh soal yang konyol gitu aja. Dan memang di samping itu juga saya masih banyak penunjukan-penunjukan pejabat publik di mana DPR terlalu kebablasan diikutsertakan. Misalnya dalam hak prerogatif presiden untuk mengangkat panglima ABRI, terus mengangkat duta besar, itu juga nuansa politiknya terlalu besar sehingga lebih baik dipangkas sajalah sudah itu aja. Demikian mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Saya Wendy Lim.